gema yang menggempa. Pesona manusia menyuluh gelita, mencitrakan satu legenda di bumi gelora. Dalam kamus duka, bayang di segara diserlah cahaya, beranapkan cerita murka di Andalusia. Genta dirajai adi cita suci, dedap yang bertahta ditimbu seroja. Bumi yang berdarah di seri hamparan berduri, kini bermaidani kesannya abadi. Cahaya kasihmu dalam bakti seharum kasturi. Terciptalah kota, takdir nan gempita menghias hujana, segala dusta di Andalusia. Genta dirajai adi cita suci, dedap yang bertahta ditimbu seroja. Bumi yang dengan gempita menghias hujana, melenyapkan segala dusta di Andalusia.